الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan kitab Fathawa Arkanil Islam, dan pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan mengkaji beberapa pertanyaan yang terkait dengan hukum seputar adzan. Kita baca pertanyaan yang ke-199. As-su'al, hal yasihul adzanu bil musajjil? Seseorang bertanya kepada beliau rahimahullah, hal yasihul adzan, apakah sah adzan bil musajjil yang dilakukan dengan tape recorder? Al musajjil artinya tape recorder atau rekaman. Ini sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau rahimahullah, dan merupakan satu fenomena yang masih saja sering kita jumpai di negeri kita. Ketika ada sebuah masjid yang mengumandangkan azan melalui tape recorder atau rekaman atau yang semisalnya, dengan berbagai motif yang melatar belakanginya. Ada yang beralasan supaya suara azannya lebih bagus, ada yang mengatakan supaya suara azannya lebih keras, ada juga yang tidak sempat azan sehingga harus membunyikan rekaman, atau alasan-alasan yang lainnya. Nah, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap fenomena seperti ini? Al-jawab, al-adhanu bil-musajjil, Syekh mengatakan, mengumandangkan adhan dengan tape recorder atau rekaman atau yang semisalnya, ghairu sahihin, tidak sah mengumandangkan adzan dengan rekaman atau yang semisalnya, kata beliau, tidak sah. Kenapa demikian? Li'annal adzana ibadatun. Alasannya beliau jelaskan, karena adzan merupakan sebuah ibadah. Wal ibadatu la buddalaha min niyyah. Dan ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Setiap peribadatan harus diiringi dengan niat. Innamal a'malu bin niyat, kata Nabi alaihi wasallam. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada niatan-niatannya. Dan adzan merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia, sebagaimana halnya sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Sehingga adzan juga membutuhkan niat. Sehingga ketika rekaman tersebut diputar, maka terkadang atau bahkan sering muadzinnya tidak ada di tempat, atau bahkan sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana akan bisa menghadirkan niat ketika membunyikan rekaman tersebut? Seperti misalnya adanya Al-Munshawi yang masih sering diputar oleh beberapa radio di Saudi Arabia, padahal Al-Munshawi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga perbuatan tersebut diingkari oleh sebagian ulama dengan alasan tadi. Adzan merupakan sebuah ibadah sehingga membutuhkan niat. Dan adzan dengan cara seperti ini tidak perlu dijawab, kata para ulama. Kenapa? Karena bukan adzan yang hakiki, bukan adzan yang terhitung sebagai ibadah, sehingga tidak berlaku padanya hukum-hukum adzan. Tidak disyariatkan untuk menjawabnya. Demikian difatwakan oleh para ulama seperti Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau yang lain. Adzan dengan cara seperti ini maka tidak perlu dijawab, karena bukan adzan yang hakiki. Adapun kata beliau dalam fatwanya yang lain, adzan yang disiarkan secara langsung melalui berbagai media seperti radio atau yang semisalnya, mubasyir, live, adzan yang disiarkan langsung melalui radio atau yang semisalnya, maka kata beliau, adzan yang seperti itu adalah adzan yang hakiki, sehingga berlaku padanya hukum-hukum adzan. Disyariatkan untuk menjawab adzannya, kemudian setelah selesai disunahkan untuk membaca doa setelah adzan bagi yang mendengarnya. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Seperti misalnya adzan di Masjidil Haram yang disiarkan secara langsung melalui Idza'atul Quran misalnya, maka disunahkan untuk menjawab adzan tersebut, kemudian setelahnya membaca doa setelah adzan. Sehingga perlu kita bedakan antara keduanya, adzan yang bersumber dari rekaman atau tape recorder dengan adzan yang disiarkan secara langsung. Ada perbedaan hukum antara keduanya. Baik. Dan seseorang yang mengumandangkan adzan dengan rekaman seperti ini, maka dia telah menyia-nyiakan sekian banyak keutamaan adzan. Karena seperti kita tahu, adzan memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, yang sangat luar biasa. Seorang muadzin kelak di hari kiamat, kata Nabi alaihi wasallam, adwalun nasi unuqan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang muadzin akan memiliki leher yang paling panjang di akhirat nanti. Ya, ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap seorang muadzin. Adwalun nasi unuqan, kata Nabi alaihi wasallam. Orang yang memiliki leher paling panjang di akhirat nanti. Sebagai apa? Sebagai takrim. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap seorang muadzin. Dan sebagai tanda atau bukti bahwa fulan adalah seorang muadzin ketika di dunia. Nabi alaihi wasallam juga pernah menyatakan bahwa adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin kemudian didengar oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya apapun bentuknya, apakah manusia atau hewan, bahkan benda-benda mati. Kata Nabi SAW, semuanya akan menjadi saksi di akhirat nanti. Sehingga semakin jauh jangkauan suara seorang muadzin, maka semakin afdol, semakin utama, semakin besar pahalanya. Semuanya yang mendengar, baik manusia, jin, hewan, benda mati atau yang lainnya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Nah, ketika dibunyikan, diputar rekaman-rekaman tersebut, maka akan terlewatkan sekian banyak pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi seorang muadzin. Nah,